Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Nah, insyaallah kita melanjutkan kitab A'lam Sunnah Al-Mansyura li Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Masih dalam pembahasan tentang rukun Islam. Dan kita masuk pada rukun Islam yang kelima. Ini tentang masalah haji. Yang mana rukun Islam ini dan yang sebelumnya pembahasan rincinya tentunya dalam kitab-kitab fikih. Namun disebutkan di sini sebagai penyempurna dari rukun Islam. Dan tentunya ada kaitannya dengan akidah. Jadi kita meyakini, mengimani wajibnya rukun tersebut. Maka di sini yang berikutnya kata Syekh Hafidz rahimahullah, pertanyaan ke-33, ma dalilul hajj? Yani apa dalil tentang wajibnya haji dan bahwasanya haji termasuk dari rukun Islam? Qala, kata beliau, al-jawab, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 196, ayat 196. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah untuk Allah. Perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah. Wa qala Ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam surat Ali Imran ayat 97, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib atas manusia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala hajjul bait, yakni haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila. Namun bagi orang yang memiliki kemampuan untuk pergi kepadanya. Yani al-istita'ah, syarat untuk wajibnya rukun Islam yang ini. Yani haji, karena tidak semua tentunya orang mampu untuk melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dengan al-istita'ah. Yang mampu untuk berhaji, maka wajib baginya untuk berangkat ke Baitullah. Qala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, innallaha kataba alaikum al-hajj, al-hadis sahihain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan atas kalian haji. Maka dalam lanjutan hadisnya disebutkan perintah, fahujju, maka berhajilah kalian. Qala wa taqaddama hadis Jibril. Demikian pula telah lewat dengan kita hadis Jibril, yakni tentang penyebutan rukun Islam. Disebutkan diantaranya adalah wa hajju baitillah, atau wa anta hujja baitil an wa anta hujja na'am baitul haram. Qala wa hadis bunyal Islamu ala khamsin wa ghairuha katsir. Dan juga hadis bunyal Islamu ala khams, disebutkan tentang rukun Islam yang lima, diantaranya adalah wa hajjul bait. Dan juga dalil-dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang wajibnya haji. Naam, qala Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, dalam syarahnya beliau mengatakan, al-adillah, kata beliau, la budda an takuna min kitabillah aw min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dalil itu mesti dan harus dari kitabullah, yakni dari Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas tadi disebutkan ayat yang menunjukkan tentang wajibnya haji, demikian pula hadis-hadis yang menunjukkan tentang wajibnya haji. Qala fa qaulullah ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atimul hajj wal umrata lillah, bi makna atimmuha lillahi rabbil alamin. Yani sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Qala thumma idza atmamtum al-hajj wal umrah, kemudian apabila kalian sudah menyempurnakan haji dan umrah, takununa qad ataitum bi arkanil islamil khamsah. Iya, kalau kalian sudah melaksanakan haji untuk Allah Subhanahu wa taala, demikian pula umrah, maka kalian, kata beliau, telah melaksanakan na'am rukun Islam yang lima dari asy-syahadah, yakni syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, iqamus shalah, itauz zakah, shaum Ramadan, wa hajju baitillah. Kalau sudah kita melaksanakan lima perkara ini, maka telah melaksanakan rukun Islam yang lima. Qala, kata beliau, allati hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa qad sabaqa an kulna inna syahadatain tu'tabaru bimathabati ruknin wahid. Ya, rukun Islam yang pertama ini, dua kalimat syahadat. Dan kata beliau, telah lewat kita sebutkan bahwasanya dua kalimat syahadat ini dianggap sebagai satu rukun. Kenapa? Ya, disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, dikarenakan saling berkaitan antara syahadat la ilaha illallah dan anna Muhammadan Rasulullah. Tidak cukup bagi seorang bersaksi dengan persaksian yang pertama tanpa persaksian yang kedua. Maka harus dua-duanya. Maka dijadikanlah sebagai rukun yang satu. Qala thumma shalah. Kemudian rukun yang kedua adalah salat. Ini salat lima waktu. Qala waz zakah. Kemudian setelahnya zakat, yakni membayar zakat hartanya. Qala was saum. Kemudian puasa, yakni puasa bulan Ramadan. Qala wal hajj. Dan setelahnya hajj, yakni haji ke Baitullah. Wa huwa ruknu al-khamis. Dan ini rukun yang kelima. Maka disebutkan rukun yang kelima adalah haji. Tentunya dikarenakan haji itu adalah kewajiban atas muslim atau muslimah yang mampu. Ya, kalau dia mampu, maka dia harus berhaji. Berangkat ke Baitullahil Haram. Bagi yang tidak mampu, tentunya kewajiban tersebut belum bagi dia. Qala, kata beliau, wa kullul ahadith al-warida fi bayani arkanil Islam labudda an ta'tiya bil hajj. Dan demikian pula hadis-hadis yang datang dengan menyebutkan dan menjelaskan rukun-rukun Islam, pasti dalam hadis tersebut disebutkan rukun yang kelima adalah haji. Nah, ini yang terkait dengannya. Qala, wal aslu fil hajj lughatan al-qasd. Yang meskipun secara rinci disebutkan dalam pembahasan secara rinci dalam masalah-masalah fikih. Ini secara globalnya, kata beliau, asal kata haji secara bahasa adalah al-qasdu, yakni menuju. Qala wa syara'an, adapun secara syariat, haji adalah, kata beliau, qasdul baitil haram li'ada'in nusuk. Ya, haji itu adalah berangkat menuju ke Baitullahil Haram, Ka'bah, untuk melaksanakan manasik. Ya, menuju ke sana. Naam, untuk melakukan manasik al-hajj. Qala, imma bihajjin mufradin, yakni dengan salah satu dari tiga macam haji. Ya, salah satu dari tiga macam manasik. Ada dengan haji yang mufrad, ya, haji mufrad, yakni hanya haji saja. Wa imma umratan mufradah, atau dengan umrah saja. Ini dimasukkan dalam pembahasan ini, umrah saja. Yang umrah tentunya diambil dari kata ziarah. Ya, berbeda dengan haji, karena tidak melakukan semua manasik haji bagi yang umrah. Qala, wa imma hajjan wa umrah, atau macam yang kedua yang disebutkan dari macam-macam haji adalah haji disertai dengan umrah, yang ini disebut dengan al-qiran. Ya, disebut dengan al-qiran karena dia menggabungkan antara umrah dengan haji. Jadi umrahnya di bulan-bulan haji dimasukkan ke dalam bulan haji tersebut, sehingga disebut dengan qiran. Qala, atau wa imma umratan mutamatti'an biha ilal hajj, atau dengan manasik yang macam yang ketiga, dia bisa melakukan haji dengan haji tamattu'. Ya, haji tamattu', dia umrah terlebih dahulu, kemudian selesai tahallul dari umrahnya, menunggu sampai naam pelaksanaan hajinya. Nah, ini macam-macam tentunya rinciannya dan penjelasannya dibahas secara lengkap dalam kitab-kitab fikih. Naam, qala Syekh Hafidz rahimahullah taala, kata beliau yang berikutnya, ma hukmu man jahada wahidan minha au aqarra biha wastakbara anhu. Ya, kata beliau, apa hukum orang yang mengingkari salah satu dari rukun Islam, minha masih rukun Islam, au aqarra bihi wastakbara anhu, atau dia menetapkan, yakni mengakui kewajibannya namun dia membangkang, ya, tidak melakukannya, meninggalkannya. Apa hukum orang tersebut? Kalau kata beliau, jawabannya, yuqtalu kufran ka ghairihi minal mukadzibin wal mustakbirin mithlu iblis wa fir'aun. Ya, kata Syekh Hafidz rahimahullah, orang seperti ini, dia mengingkari kewajiban, ya, dari lima rukun tersebut, maka di sini kata beliau, dia dibunuh karena dia telah kufur, ini murtad dari agama Islam. Dan tentunya ini kewenangan bagi penguasa yang melakukan hukuman tersebut. Namun di sini secara hukum dia telah murtad ketika mengingkari salah satu dari rukun Islam ini, terjatuh ke dalam suatu kekufuran. Qala, kata beliau, ka ghairihi minal mukadzibin wal mustakbirin. Ini seperti yang lainnya dari orang-orang yang mendustakan, ya, orang-orang yang membangkang, tidak mau beriman kepada rukun Islam yang lima tersebut, atau salah satunya, ya, atau salah satunya. Ini yang beliau sebutkan, kata Syekh Hafidz rahimahullah taala. Kemudian dalam syarahnya beliau mengatakan, Syekh Ahmad rahimahullah, qauluhu yuqtalu kufran ka ghairihi minal mukadzibin wal mustakbirin, qala, kata beliau, wa aqul idza aqarra bidzalik lakinnahu tarakahu istikbaran. Yani kalau orang ini dia mengakui tentang kewajiban dari rukun Islam tersebut, ya, kewajiban yang disebutkan dalam rukun-rukun Islam, dia mengakuinya namun dia meninggalkannya karena kesombongannya, membangkang, tidak mau melakukannya, tidak mau mengerjakannya. Qala, hal yuqtalu kufran aw haddan. Yani apakah orang tersebut dibunuh karena dia telah melakukan suatu kekufuran, atau dibunuh dengan hukum had? Nah, ini di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sehingga di sini beliau katakan, al-zahir annahu yuqtalu kufran kama qala al-muallif rahimahullah. Yang zahir di sini pendapat para ulama adalah orang tersebut yang membangkang, meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang nanti disebutkan rinciannya di pertanyaan berikutnya, dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Maka di sini beliau membawakan beberapa dalil tentang, iya, pendapat ini. Qala, wa dalil wa ala dzalik. Dalilnya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ini dalam surat An-Naml ayat ke-14. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Yani mengisahkan tentang Firaun dan kaumnya. Yani ketika datang kepada mereka Nabi Musa, mereka Firaun dan para pengikutnya itu jahadu biha. Yani mengingkari mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa dalam keadaan jiwa mereka meyakini, yani mengimani bahwasanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi Musa. Qala, fa haula alladzina jahadu biha wa nufusuhum mustayqinatun haula yu'tabaruna kuffaran wa yuqtaluna kufran. Yani maka mereka orang-orang yang mengingkari, ya, hal-hal tersebut yang tadi disebutkan di antara rukun Islam dalam keadaan jiwa mereka meyakininya. Jadi secara zahir mereka menentang, membangkang, tidak mau mengakui tentang kewajiban tersebut, padahal secara batin mereka yakin, mereka mengakuinya, maka mereka teranggap sebagai orang-orang kufar. Wa yuqtaluna kufran, sehingga mereka pun na'am berhak untuk dibunuh oleh penguasa karena terjatuh ke dalam kekufuran. Kekufurannya dengan mengingkari perkara yang, ya, wajib dalam agama, mengingkari wajibnya sholat, mengingkari wajibnya zakat. Ini jelas dia na'am terjatuh ke dalam kekufuran. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan hukuman bagi orang yang murtad, ya, orang yang murtad dari agamanya, man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtulu. Ini bagi penguasa yang berhak untuk menegakkan hukuman kepada mereka orang-orang yang merubah, mengganti agamanya. Qala, kata beliau, wal khilafu fi tarkis shalah wa hadza kama sayati. Namun di sana ada khilaf yang sejak dulu terkait seorang yang meninggalkan salat. Ya, ada khilaf di antara para ulama apakah terjatuh ke dalam kekufuran atau tidak, dan ini akan datang nanti kata beliau penjelasannya. Qala, kata beliau, wa qawluhu mithlu iblis wa fir'aun ya'ni wa man ashbahahum wal iyadhu billah. Ini semisal dengan mereka, iblis, Fir'aun, yang apa? Menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dengan istikbaran, membangkang. Ya, membangkang secara zahir dalam keadaan batin mereka mengimani, meyakini, namun tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang beliau sebutkan, kata beliau, sebagaimana dalam hadis, qala hadza ala haddi ma jaa fil hadis an Abdullah ibn Amr anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara sholata yauman. Ya, dari hadis Abdullah ibn Amr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang perkara salat pada suatu hari. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Yani barang siapa yang menjaga salatnya, menjaga salat lima waktunya, maka itu akan membuat dia mendapatkan nanti di hari kiamat nuran wa burhanan wa najatan, cahaya dan juga burhan, yakni bukti, wa najatan, dan keselamatan di hari kiamat nanti. Qala, wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang dia tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nuran wala burhan wala najah, yang tidak menjaga salatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di hari kiamat nanti tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan burhan, dan juga tidak akan mendapatkan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Ini, dan dia nanti di hari kiamat, orang yang tidak menjaga salatnya ini dibangkitkan di hari kiamat akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibn Khalaf. Ini tokoh-tokoh orang-orang kafir. Nah, ini nanti akan lewat dengan kita pembahasan terkait dengan orang yang meninggalkan sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat dengan dibahas di pembahasan yang setelahnya. Adapun di sini, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan kepada kita terkait orang yang mengingkari rukun Islam yang selain sholat. Ini dia membangkang, misalnya istikbar terkait dengan wajibnya zakat. Iya, tidak mau menunaikan zakat karena dia tidak mengimani kewajibannya, nanti disebutkan dalam pembahasan-pembahasan yang setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Soal kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.